السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lainnya, di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio sunnah lain di mana saja Anda berada yang ikut gabung pada kajian kita ini, dan pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun medsos manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Qawi dan Al-Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Sekarang kita lanjut ke nama sekaligus sifat yang lain dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Asy-Syahid itu yang maha menyaksikan, Ar-Raqib yang maha mengawasi. Apa perbedaannya? Nanti insya Allah kita akan bahas. Adapun nama Asy-Syahid berulang kali diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Al-Buruj ayat yang ke-9 menyatakan Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di sini sebut syahid. Juga dalam surah An-Nisa ayat 79, surah Al-Fath ayat 28 dengan lafaz yang sama, wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai syahid, sebagai yang maha menyaksikan. Juga dalam Al-Hajj ayat 17, Allah menyatakan, innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah akan mengadili semua perselisihan di antara mereka pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah itu maha terhadap segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada, yang menyatakan bahwa Allah itu syahid, artinya maha menyaksikan. Adapun Ar-Raqib hanya diterangkan dalam 3 ayat dalam Al-Quranul Karim. 1 ayat diantaranya Ar-Raqib ini disandingkan dengan Asy-Syahid. Adapun ayat yang menjelaskan Allah adalah Raqib, di antaranya surah An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha raqib, maha mengawasi. Juga diterangkan dalam Al-Ahzab 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha raqib, maha mengawasi. Adapun raqib yang disandingkan dengan Asy-Syahid terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 117. Allah berfirman tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Nabiullah Isa, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, di tengah umatnya di kalangan Bani Israel yang setia kepada beliau. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, maka engkaulah yang maha raqib terhadap mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Inilah dua nama Allah sekaligus sifat Allah, yang maha menyaksikan yaitu asy-syahid, dan maha mengawasi yaitu ar-raqib. Apa makna dari asy-syahid? Makna asy-syahid adalah al-mutalli'u ala kulli syai'in alladhi la yakhfa 'alaihi syai'un. Sami'a jami'al aswat khafiyyaha wa jaliyyaha. Wa absara jami'al mawjudat daqiqaha wa jalilaha, saghiraha wa kabiraha. Wa ahata ilmuhu bi kulli syai'in alladhi syahida li'ibadihi wa 'ala ibadihi bima 'amiluh. Makna asy-syahid adalah zat yang mengetahui segala sesuatu, yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dia. Itu pertama, ya, melihat, mengetahui segala sesuatu dan mendengar segala macam jenis suara. Suara dengan frekuensi serendah apapun dan atau suara dengan frekuensi setinggi apapun, Allah dengar. Kalau kita, kemampuan mendengar kita kan, kalau frekuensinya terlalu rendah, kita gak bisa dengar. Frekuensi terlalu tinggi, gak bisa dengar. Seperti umpamanya nih, suara saya dipancarkan ini oleh antena. Tapi tanpa radio kita gak bisa dengar, padahal ada tuh suara saya. Tapi frekuensinya terlalu tinggi. Tapi dengan alat radio, maka kita bisa mendengar. Kalau dengan alat, tapi dengan kuping kita langsung gak bisa dengar. Saya di sini di studio, ada orang di luar gak bisa dengar. Kalau tanpa radio, frekuensinya terlalu tinggi, 1000. Berapa kita teh gelombang teh? 1700? 1476 kilohertz. Kilo lagi. Jadi sejuta hertz gitu ya. Terlalu tinggi, tidak bisa kita dengar. Katanya, ini katanya sih, kelelawar mah bisa dengar tanpa radio. Ya gitu toh. Ya ya. Nah, yang di bawah 20 hertz enggak bisa kita dengar, ya. Allah mah seluruh suara Allah dengar, baik yang khafi ataupun yang jali. Yang khafi itu yang sama dengan frekuensi yang sangat rendah atau terlalu tinggi, ataupun yang jelas yang gamblang. Juga melihat seluruh yang ada secara rinci, yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil yang kita enggak bisa lihat, seperti umpamanya amuba, kuman-kuman, virus, ya, debu-debu di sekitar kita banyak yang berterbangan. Kita enggak bisa lihat wujudnya saking kecilnya. Atau gas di sekitar kita, udara yang kita hisap ini terdiri dari berbagai macam jenis gas. Ada oksigen, ada karbon dioksidanya, ada nitrogennya, ada segala macam. Kita enggak bisa lihat, enggak bisa bedakan. Karena keterbatasan. Yang ada tidak bisa kita lihat. Baik yang nyata itu ya seperti gas ini. Mengandung banyak unsur gitu ya. Atau umpamanya kuman, atau virus, atau makhluk-makhluk kecil, atau debu yang terlalu kecil. Itu yang syahadah, yang nyata. Termasuk yang gaib. Seperti bangsa malaikat, bangsa jin. Ada di sekitar kita. Gede mungkin ya, tapi kita gak bisa lihat. Padahal ada. Allah mah bisa melihat seluruh yang ada. Baik yang gaib, apalagi yang nyata. Yang besar, termasuk yang kecil sekali. Termasuk apa yang tidak bisa kita lihat berupa kandungan udara di sekitar kita. Kita mah hanya tahu ngisep aja. Berapa kadar oksigen yang kita hisap? Berapa kadar karbon dioksida dari udara yang kita hisap, nitrogen yang kita hisap? Kita enggak tahu. Allah mah tahu, bisa membedakan dan bisa melihatnya. Nah, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi makna asyhad mencakup pertama mengetahui segala sesuatu, kedua mendengar seluruh jenis suara, ketiga melihat seluruh yang ada. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu, dia menyaksikan seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini makna asyhad. Makna asyhad itu mencakup Allah menyaksikan semua yang ada, semua yang real, yang nyata. Nah, sekarang apa ar-raqib? Bedanya nanti dengan asy-syahid. Adapun makna ar-raqib adalah al-muttali 'ala ma akanat sus-sudur, al-qa'imu 'ala kulli nafsin bima kasabat, alladhi hafidha al-makhluqat wa ajraha 'ala ahsani nidham wa akmala tadbir. Raqibun lil mubsirat bibasarihi alladhi la yaghibu anhu shay'un, raqibun lil masmu'at bisam'ihi alladhi wasi'a kulla shay'in, wa raqibun 'ala jami'il makhluqat biilmihi almuhit bikulli shay'. Kita bisa dengan ini bisa membedakan perbedaan raqib dengan syahid. Raqib maknanya adalah zat yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada, yang disembunyikan di dalam hati, apa yang dibersitkan dalam hati, apa yang terfikirkan oleh otak, oleh pikiran kita. Allah tahu. Dan Allah yang mengawasi semua yang dilakukan oleh setiap jiwa, yang menjaga seluruh makhluk serta memberjalankan aturan dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sempurna pengaturan. Dia mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya, yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya. Dia mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang mencakup segala sesuatu. Dia mengawasi seluruh makhluk dengan ilmunya yang menjangkau segala sesuatu. Jadi kita lihat, kalau asy-syahid melihat, menyaksikan semua yang bersifat materi. Baik materi itu yang nyata ataupun yang gaib. Yang gaib seperti malaikat, seperti jin dan seterusnya. Yang materi seperti benda-benda, ya, baik yang besar, yang kecil, yang oleh kita tidak kelihat, Allah juga lihat. Adapun raqib mengetahui yang sifatnya immateri, yang tidak berwujud, yang sifatnya abstrak, seperti isi hati manusia, isi pikiran manusia gitu ya. Allah tahu, Allah mengawasi. Nah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Azza wa Jalla, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Kita dengan urat leher bukan dekat, tapi nempel. Tapi Allah lebih dekat lagi. Allah lebih mengerti, Allah menyaksikan seluruh aspek zahir kita termasuk dalaman kita nih, termasuk bagaimana jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita, ya lambung kita sehat ataukah tidak, ada penyakit atau tidak, normal ataukah tidak. Allah Maha menyaksikan semua itu. Termasuk isi hati, isi pikiran, i'tikad kita Allah juga tahu. Allah mengetahui isi pikiran, isi hati, i'tikad kita, keyakinan kita, itu raqib. Allah mengetahui fisik kita, termasuk dalaman di dalam tubuh kita, itu syahid. Allah menyaksikan, mengetahui dan menyaksikan semuanya. Itulah perbedaan antara syahid dengan ar-raqib. Siapa saja yang memperhatikan isi kandungan dua nama ini, syahid dan raqib, maka dia akan menemukan ada sedikit persamaan makna yang kita sebut dengan sinonim. Syahid dengan raqib bisa sinonim. Ada irisan makna. Oleh karena itu berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan al-haqqul wadihil mubin, kata beliau, ar-raqib wa syahid mutaradifan. Wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illahi lil masmu'at wa basarihi bil mubassarat wa ilmihi bi jami'il ma'lumatil jaliyah wal khafiyah wa huwa raqibu ala madara fil khawatir wa ma taharraqat bihil lawahid wa min babi awla al af'alul zahirah bil arkan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ar-raqib dan as-syahid adalah sinonim. Kedua-duanya menunjukkan bahwa pendengaran Allah meliputi seluruh yang didengar. Seluruh yang bisa didengar, Allah mendengar. Melihat seluruh yang bisa dilihat. Kalau kita kan tidak bisa mendengar semua yang bisa didengar. Seperti umpamanya suara semut. Bisa didengar, bisa, tapi kita tidak mampu mendengarnya. Dengan sesama semut mungkin tahu, mendengar melalui cara mendengar semut dengan alat dengar, bukan telinga, entah antena merenya, ada antenanya tuh di depannya tuh. Yang saya nggak tahu kalau antenanya diputusin apa dia bisa mendengar ataukah kayak kita buta gitu ya, wallahu a'lam. Tapi semua yang bisa didengar, Allah dengar. Semua yang bisa dilihat, Allah lihat. Semua yang bisa diketahui, Allah ketahui. Baik yang nyata ataupun yang terang-terangan. Yang jelas ataupun yang tersembunyi. Dan raqib, dia mengawasi semua yang terbersit di dalam pikiran atau dalam hati. Mendengar semua yang digerakkan oleh alat-alat bicara lisan kita. Kita umpamanya berbisik. Orang di dekat kita yang paling dekat dengan kita pun tidak mendengar. Bahkan kadang-kadang diri kita tidak mendengar. Tapi Allah tahu, Allah mendengar apa yang digerakkan oleh lisan. Terlebih perbuatan-perbuatan zahir yang dilakukan oleh anggota badan. Allah berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian semua itu maha mengawasi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Oleh karena itulah, maka sifat muraqabah seorang hamba. Muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi. Selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muraqabah. Walaupun sendirian, gak ada orang di tempat sepi, di kamar menyendiri. Tapi dia yakin ada Allah yang selalu mengawasi. Ini disebut muraqabah. Maka sifat muraqabah seorang hamba termasuk setinggi-tinggi amalan hati. Seagung-agung amalan hati. Kenapa? Karena sifat muraqabah ini berarti beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Maka ketika seorang hamba mengetahui seluruh gerakan zahir dan batinnya diketahui oleh ilmu Allah Azza wa Jalla, dan dia menyadari ya bahwa pengetahuannya itu, bahwa Allah selalu mengawasi, ilmu Allah selalu sampai kepada dia dimanapun dalam dan dalam keadaan apapun dia, maka hal tersebut akan melahirkan sikap dia akan menjaga batinnya dari semua pikiran, dari semua keinginan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjaga aspek zahirnya baik dari ucapan ataupun perbuatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan sampai kepada ibadah dengan level ihsan. Ibadah dengan level ihsan teh yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, dan bila dia tidak melihat Allah, dia sadar bahwa Allah melihat dirinya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat muraqabah, merasa selalu diawasi baik lahirnya ataupun batinnya, dia akan jaga batinnya nih, pikirannya nih, hatinya nih, agar tidak memikirkan, tidak berkeinginan sesuatu yang bisa mengundang murka Allah. Dia akan menjaga anggota badannya dari ucapan dan perbuatan yang bisa mengundang kemarahan Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu Allah mengawasi. Maka ibadah yang dilakukannya akan mencapai level ihsan. Ihsan itu level tertinggi dalam agama ini. Islam, iman, ihsan. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan ternyata bila dia tidak mampu melihat Allah, Allah melihat dia. Dia sadar. Ketika sholat, yang Allah perhatikan dari diri kita bukan hanya gerakan angkat tangan kita, sedekap kita, ruku kita, sujud kita. Tapi yang Allah awasi juga hati kita, pikiran kita. Selama sholat ini, pikiran kita, hati kita kemana? Apa yang dilakukan oleh hati kita selama sholat? Apakah menghayati bacaan fokus kepada Allah? Ataukah luar leor siga orai? Luar leor gak ada terjemahannya. Siga orai itu kayak ular, kesana kemari, ingat urusan dunia, ingat urusan ini, ingat urusan itu, dan seterusnya. Oleh Allah sedang diawasi, sedang ditatap gitu ya, sedang diperhatikan. Kita yang diawasi, ditatap, diperhatikannya tidak sadar. Akhirnya melakukan aktivitas apapun. Atau jangankan oleh Allahnya, kita umpamanya sebagai karyawan dipanggil oleh bos, oleh atasan kita. Atasan kita ini bisa melakukan tindakan apapun yang merugikan kita ataupun yang menguntungkan kita. Bisa menurunkan posisi kita, mengurangi fasilitas untuk kita, mengurangi gaji kita, bahkan bisa memecat kita. Tapi sebaliknya bisa menaikkan posisi kita, bisa menambah fasilitas dan gaji kita, ya. Bisa merugikan, bisa menguntungkan. Tergantung apa? Sikap kita kepada bos, di hadapan bos. Ketika dipanggil, bos menatap kita, mengawasi kita. Apa yang kita lakukan? Pasti caper. Pasti cari perhatian bos, dia akan fokus memperhatikan. Dengan sikap tunduk, siap taat, siap mematuhi perintah gitu kan. Agar dapat reward, agar dapat kesan yang baik. Bayangkan ketika bos bertanya tentang apapun pekerjaan kita kepada kita, tapi kitanya gak fokus lihat kemana ya, nyo apa, nyo HP, WA, chatting, browsing gitu ya. Lihat ada kucing, ming, ming, ming, ming. Padahal si bos lagi apa? lagi ngomong kepada kita, gimana kira-kira sikap si bos? Marah. Kamu gak menghargai saya. Saya fokus ke kamu, kamu fokus ke yang lain-lain. Itu orang loh. Bayangkan ya Allah, raja di raja. Ketika kita sholat menghadap kepada Allah, fokus kepada kita. Melihat, mengawasi lahir batin kita. Maka ketika Allah mengawasi kita, tapi kita yang diawasinya, batin kita, pikiran kita, hati kita ingat kepada yang lain-lain, bukan fokus kepada Allah. Betapa murkanya Allah SWT. Maka sholat yang begitu bukan dapat pahala, tapi dapat pahalu. Bukan diganjar, tapi digenjer. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail tuh orang yang sholatnya kayak begitu, ya. Jadi martabat ihsan, level ihsan dalam beribadah adalah fokus, khusyuk dalam seluruh jenis ibadah yang kita lakukan, karena menyadari, meyakini Allah mengawasi kita. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 235, Allah menyatakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Fahdharu, waspada kalian. Hati-hati dalam berkeyakinan, hati-hati dalam berperasaan, hati-hati dalam berbisik dalam hati. Ngagerentes. Kata orang Sunda, ngagerentes. Hati-hati pikiran kita. Allah tahu, Allah Maha menyaksikan. Dan ketahuilah Allah Ghafurun Halim. Al-Ahzab 52 tadi sudah menyatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengawasi. Al-Hadid ayat 4 menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Dan wallahu bima ta'maluna basir. Allah terhadap apapun yang kalian lakukan Maha melihat. Walaupun melakukan suatu tempat yang sangat sepi, gelap, dekat dengari curug-curug acan. Telunjuk sendiri pun enggak kelihatan, lalu berbuat, Allah tahu, Allah melihat. Jelas, gamblang. Surah Al-Alaq ayat yang ke-14, alam ya'lam bi'annallaha yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha melihat? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Surah Tur ayat 48. Dan bersabarlah kalian dalam menjalankan hukum Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina, karena engkau berada dalam pengawasan mata-mata kami. Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Ghafir 19 juga menyatakan, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Di dalam hati manusia disembunyikan. Orang lain mah gak tahu. Walaupun orang lain itu nempel telinganya ditekankan ke dada kita. Lalu kita membisikkan sesuatu dalam hati kita. Orang gak akan dengar. Allah mah tahu. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, Maha melihat termasuk isi dada manusia itu banyak sekali. Dalam hadis Jibril bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang tiga hal, Islam, iman, ihsan. Dijawab, Islam begini, iman begini. Adapun ketika menjelaskan ihsan, Nabi menjelaskan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia ini melihatmu. Allah selalu melihat kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Coba perhatikan nas-nas yang tadi dijelaskan, makna yang terkandung di dalamnya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap amalannya dan di setiap keadaannya. Karena muraqabah adalah salah satu buah dari ilmu seorang hamba bahwa Allah itu raqib. Kalau hamba tahu Allah itu mengawasi dirinya, melihat dirinya, mendengar ucapannya, mengetahui amalan-amalan di setiap waktu, setiap detik, di setiap hembusan nafasnya, di setiap kedipan matanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala diyakini oleh orang itu mengetahui, mengawasi, maka orang itu akan selalu merasa terawasi. Lalu dia menahan diri dari semua yang bisa menimbulkan murka Allah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah salah satu di antara buah dari ilmu kita tentang sifat Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Muraqabah termasuk level yang sangat tinggi. Di antara level orang-orang yang berjalan menuju Allah dan berjalan menuju negeri akhirat. Hakikat dari muraqabah ini adalah selalu terus-terusan seorang hamba mengetahui dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla selalu melihat, mengetahui baik aspek zahir dia ataupun aspek batinnya. Jadi terus-terusan mengetahui dan meyakini bahwa Allah mengetahui dirinya, itulah yang disebut dengan muraqabah. Apa akibatnya? Akibatnya lahir muraqabah dia kepada Allah. Allah raqib kepada dia, responnya dia akan raqib kepada Allah. Kalau Allah raqib kepada dia, maknanya mengawasi. Kalau orang itu raqib kepada Allah, maknanya apa? Memperhatikan perintah-perintahnya untuk dilakukan dengan sebaik-baik cara melakukan. Mengawasi seluruh larangan-larangan Allah untuk dijauhi dengan sejauh-jauhnya agar tidak terjerumus ke dalamnya. Itulah sifat sikap yang lahir dari muraqabah. Allah mengawasi kita, kita muraqabah kepada Allah. Raqibnya Allah kepada kita melihat, mengawasi, terus menyaksikan tanpa pernah berhenti walaupun sekejap mata. Walaupun sedetik, walaupun hanya satu helaan nafas, enggak pernah Allah itu lalai. Efeknya si hamba akan muraqabah kepada Allah, memperhatikan apa yang Allah perintahkan, laksanakan dengan sebaik-baik cara pelaksanaan. Apa yang Allah larang, jauhi dengan sejauh-jauh, jangan sampai terjerumus. Oleh karena itu seorang penyair menyatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqib. Wa la tahsabanna Allah yaghfilu as-sa'a wala anna ma yukhfi alayhi yaghib." Kata penyair ini, bila engkau di suatu hari, di suatu saat sedang menyendiri, jangan sekali-kali engkau mengatakan aku sedang sendiri. Tapi katakanlah, aku sedang diawasi. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendiri. Pada hakikatnya setiap detik kita diawasi. Bukan hanya oleh Allah yang mengawasi kita tuh. Ada makhluk lain, ada malaikat, malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali shiqa'id. Jadi selalu ada dua malaikat kiri kanan menempel terus, tak pernah lepas. Tidak ada satu pun kata yang terucap kecuali di samping ada raqib dan atib. Kemanapun, dimanapun, sedang apapun. Kita ke WC, ada malaikat rakib dan atid. Bukankah di WC itu malaikat tidak ikut ke WC? Maknanya itu malaikat rahmat tidak ikut ke WC. Kalau rakib atid, terus. Kalau tidak ikut, nanti di WC berbuat dosa, tidak tercatat dong. Ada tidak orang yang berbuat dosa di WC? Ya banyaklah. Kalau umpah di WC-nya melakukan ibadah yang diperintahkan, tidak tercatat dong. Rugi dong. Bisa tidak ibadah di WC? Ya bisalah. Gimana bisanya? Terapkan sunnah Nabi SAW ketika di WC. Masuknya mendahulukan kaki kiri. Ada doa masuk WC. Keluarnya kaki kanan. Ketika di WC-nya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika BAB ataupun BAK. Tidak berbicara kecuali pada saat-saat terdesak. Tidak nyanyi-nyanyi. Kan banyak orang sambil mandi nyanyinya. Ada enggak orang sambil di WC, sambil jongkok, sambil duduk, sambil nyanyi, sambil ngelepus udud? Ada. Banyak, itu cocok tuh. Lagi BAB ngelepus. Pas itu ya. Apanya? Dua-duanya sama buruknya. Sama kotornya. Ini berarti bukan berarti saya menganjurkan kalau ke WC sambil merokok. Jangan. Rokok tetap tidak boleh dimanapun ya. Termasuk di WC. Dosa enggak? Ya dosa lah. Karena itu terlarang, itu haram. Nah dicatat enggak oleh malaikat? Dicatat. Bukankah malaikat enggak ikut masuk ke WC? Kata siapa? Masuk. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Coba bayangkan. Jadi dua malaikat selalu nempel. Bukankah ada hadis yang menyatakan malaikat enggak akan masuk ke WC? Itu malaikat rahmat. Malaikat rahmat enggak akan masuk ke rumah yang dalamnya ada patung, ada gambar, ada musik. Tapi kalau malaikat rakib atid terus, malakul maut datang. Ada enggak orang yang mati di WC? Ada. Kenapa? Ya dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kan malaikat enggak masuk WC. Kata siapa? Itu mah malaikat rahmat enggak akan masuk WC. Jangan sampai malaikat enggak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada patung. Pas orang musyakarat pasang patung biar malakul maut enggak hadir ke sana. Tetap hadir. Untuk nyabut nyawanya ya. Jadi penyair ini menyatakan bila engkau sedang sendiri di suatu saat, jangan sekali-kali engkau berkata aku sedang sendiri, tapi katakanlah aku sedang diawasi. Wala tahsabannallahu yaghfilu sa'a, jangan sekali-kali kamu menyangka Allah itu lalai walaupun sesaat. Wala annama yukhfi alaihi ghayib, dan jangan sekali-kali menyangka bahwa ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah SWT. Inilah muraqabah, selalu merasa apa? Diawasi. Dan ini lahir dari pemahaman keyakinan seorang bahwa Allah itu syahid dan raqib. Nah, kenapa orang sekarang ini sudah tahu Allah itu raqib, Allah itu syahid, tapi tetap saja berani melakukan dosa, berani melalaikan perintah. Dijelaskan oleh muallif di sini, wa hadhil muraqabah tahtaju ilal abdi ila huduril qalbi wa jinabil ghaflah wa dawamiz dzikri. Muraqabah ini membutuhkan hadirnya hati seorang hamba. Nah itu. Ini yang seringkali kita tidak lakukan. Jadi harus selalu disadarkan setiap detik, setiap saat bahwa Allah Azza wa Jalla mengawasinya, melihatnya, dan menjauhi atau menghindarkan kelalaian dari hal ini, dan selalu berzikir. وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله وهو نعيم معجل يناله العبد في الدنيا قبل أخراه. Dan sikap ini, muraqabah ini akan membuahkan, melahirkan kebahagiaan hati. Siapa orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, lalu dia menjaga dirinya, lisannya, hatinya, fikirannya, hatinya akan bahagia, dadanya akan lapang, dan jiwanya akan senang dengan dekat kepada Allah. Tenang, senang, nyaman, karena dimanapun, sedang apapun, dia meyakini Allah sedang mengawasi saya lahirnya dan batinnya nih. Maka dia akan senang, akan lapang dadanya, akan bahagia jiwanya, dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan Allah. Dan inilah kenikmatan yang disegerakan bagi seorang hamba di dunia sebelum di akhirat. Ini nikmat yang luar biasa. Merasa selalu diawasi melahirkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dengan merasa dekat kepada Allah. Kenikmatan yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kita sering ya menukil kitab Madarijus Salikin al-Imam Ibn Qayyim ini. Suatu saat insyaAllah kita bahas kitab itu. Luar biasa. Mungkin setelah ad-dawa selesai ya. Masuk ke Madarijus Salikin. Karena itu menyangkut amalan-amalan hati. Kata Imam Ibn Qayyim, fa inna surural qalbi billahi wa farhahu bihi wa qurratal aini bih la yushabbihu syai'un min na'imid dunyal battah wa laysa lahu nadhirun yuqasu bihi wa huwa halun min ahwali ahlil jannah hatta qala ba'dul arifin innahu latamru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'aishin tayyib. Bayangkan, surga dunia itu sudah dirasakan oleh orang-orang tertentu. Kuncinya ada pada sikap muraqabah ini nih. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya kebahagiaan hati bersama Allah, kesenangan ketika berdua dengan Allah, kepuasan jiwa ketika menyepi dengan Allah, ini tidak ada yang menyerupai sesuatu pun dari nikmat dunia sama sekali. Senikmat apapun, sesenang apapun dari kenikmatan dunia. Coba bayangkan. Apa sih yang menyebabkan kita senang, bahagia dengan kenikmatan dunia apa? Umpama orang yang maniak bola, senang ketika dia itu bermain bola. Ketika umpamanya orang yang hobinya makan, senangnya itu kalau makan makanan-makanan yang enak umpamanya. Senang apa sih yang membuat orang bahagia di dunia? Itu tak sebanding dengan kebahagiaan orang yang memiliki sikap muraqabah. Dia bahagia, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah, disertai oleh Allah. Sesuatu yang tidak bisa dikiaskan dengan kebahagiaan lain. Dan ini salah satu di antara keadaan ahli surga. Ahli surga hatinya itu, wah, sudah bablas. Gak ada satupun yang membuat dia sedih, yang membuat dia bete, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia tidak nyaman. Gak ada. Ngomplung bahagia. Bablas hatinya itu. Cang bulan 14, narawangan ati bablas. Itu bahasa Sunda. Gak bisa diterjemahkan itu. Diseli herang mata. Sampai salah satu di antara ulama menyatakan, innahu latamarru bi awqat aqulu fiha. Seringkali berlalu pada kehidupanku beberapa waktu yang sangat menyenangkan. Lalu aku berkata ketika itu, ketika umpamanya dia sedang merasakan kekhusyuan dalam ibadah, kemudian merasakan kebahagiaan yang tertinggal, ada kepuasan batin, aku berkata, seandainya keadaan ahli surga di surga seperti ini, niscaya mereka itu berarti berada dalam kehidupan yang baik. Kalau perasaan ahli surga itu seperti perasaan dia ketika berbahagia merasakan kekhusyuan dalam ibadah. Seandainya keadaan ahli surga kayak begitu, waduh itu nikmat, kehidupan yang nikmat. Kenyataannya keadaan ahli surga di surga jauh ribuan kali lipat lagi daripada kebahagiaan yang dirasakan. Jadi tidaklah diragukan lagi bahwa kebahagiaan, kenyamanan bersama Allah karena merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla akan mendorong dia untuk terus selalu berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, mengerahkan segenap kemampuan untuk meraih hal tersebut, selalu berupaya mencari keriduannya. Maka siapa orang yang belum pernah merasakan kebahagiaan ini sedikit pun dalam kehidupannya, maka tuduhlah imannya dan amalnya. Karena pada hakikatnya iman itu punya rasa. Rasa iman itu manis. Siapa orang yang belum pernah merasakan manisnya iman, maka hendaklah introspeksi diri. Carilah cahaya yang menyebabkan dengan cahaya itu dia bisa merasakan manisnya iman. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa iman itu ada rasanya dan rasa iman itu adalah manis. Sebagaimana sabda beliau dalam salah satu hadis. Kata beliau, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin rasula. Akan merasakan lezatnya iman siapa? Pertama, orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya, meridhai Islam sebagai agamanya, dan meridhai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hal ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dijamin dia akan merasakan manisnya iman. Apakah tiga perkara itu? Coba lihat. Ada enggak tiga perkara ini dalam diri kita? Kalau ada, dijamin kita akan merasakan manisnya iman. Kalau belum, jangan berharap kita merasakan manisnya iman. Apa saja tiga perkara itu? Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding yang lainnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai keluarganya, hartanya, kedudukannya, bahkan dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya yang lebih prioritas. Yang pertama, sudahkah kita demikian? Kalau sudah, punya satu modal untuk bisa merasakan manisnya iman. Kalau belum, masih sering mengagugu hawa nafsu daripada perintah Allah, maka jangan berharap akan merasakan manisnya iman. Kedua, وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Orang yang mencintai orang lain sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah itu artinya mencintai orang tersebut karena keimanannya. Karena dia iman, maka kita cintai dia. Baik miskin ataupun kaya. Baik status sosialnya rendah ataukah tinggi. Baik berpendidikan ataukah tidak. Yang penting imannya nyata, teraplikasi dalam perbuatan, maka kita mencintai dia sesuai dengan kadar iman yang dia miliki. Lillahi ta'ala. Bukan ada udang di balik batu. Yang benar batu, bukan bakwan. Itu kan diplesetkan. Udang di balik batu. Ketiga, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyul qafinnar. Ketiga, orang yang membenci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu. Dulu dia kufur, lalu Islam. Dulu dia ahli maksiat, lalu taubat. Dulu dia ahli bidah, lalu kembali kepada sunnah. Dia benci kembali kepada kekeliruannya masa lalu. Sebenci apa? Sebenci apabila dia dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada seorang pun di antara kita yang suka dimasukkan ke dalam api neraka. Bencinya juga, amit-amit tujuh turunan. Bahkan bukan tujuh turunan, seluruh turunan kita sampai hari kiamat. Jangan sampai ada yang masuk dalam neraka. Saking bencinya masuk neraka, gitu sumpah kita tuh. Sebenci itulah kita kembali kepada kekufuran. Gak mau kembali kepada masa lalu yang kelam. Samitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruha. Kata Syekhul Islam, kata Imam Ibn Qayyim, aku mendengar guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang semoga Allah mensucikan ruhnya berkata. Karena Imam Ibn Qayyim belajar berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bersama-sama barang itu dengan ulama-ulama lain seperti Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga muridnya, murid Ibnu Taimiyah dan juga murid Ibnu Qayyim. Juga seguru juga dengan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi juga berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya sehebat itu gimana gurunya ya. Nah, termasuk keilmuan dari Imam Ibnu Qayyim, wah, enggak ada yang meragukan dari kalangan para ulama setelahnya. Kalau ada orang yang meremehkan ilmu dari Imam Ibnu Qayyim, orang itu jahil, orang itu bodoh atau dengki. Selevel itu Imam Ibnu Qayyim ilmunya, tapi beliau sering mengutip pendapat gurunya. Dan seringkali mengambil faedah pelajaran dari tingkah laku dan ucapan gurunya. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibn Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata. Ini beliau ungkapkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, idza lam tajid lil amali hawa halawatan fi qalbih, wa insirahan fattahimhu. Fa innar rabb ta'ala syakurun, yakni annahu labudda ayyuthibal amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa insirahin wa qurrati ainin haitsu lam yajid dhalika fa amaluhu madkhul. Kata Syekhul Islam, apabila engkau belum merasakan manisnya amal yang kamu rasakan dalam hatimu, beramal tapi enggak membuat hati nyaman, enggak membuat dada ini tenang, malah dengan beramal membuat dada sumpek, hati wegah. Bila engkau belum merasakan manisnya iman dari amal kamu, tuduhlah hatimu, tuduhlah amalmu. Amalmu belum benar. Hati yang menjadi landasan bagi amal itu belum benar. Kenapa? Karena Allah itu Maha Syakur. Nanti salah satu di antara nama Allah sekaligus sifat Allah Syakur. Syakur itu selalu memberikan balasan atas amal baik manusia. Tidak pernah ada amal baik manusia yang Allah sia-siakan tanpa diberikan balasan dunia ataupun akhirat. Tidak ada. Allah itu Maha Syakur, maknanya pasti Allah akan memberi balasan kepada orang yang beramal atas amalannya di dunia juga. Tidak hanya di akhirat pasti. Di dunia juga, berupa apa? Berupa halawah, berupa manisnya iman. Yang dia akan rasakan dalam hatinya. Berupa kekuatan dan kelapangan dada serta kebahagiaan yang dia rasakan dalam jiwanya. Itu adalah pahala balasan Allah atas orang yang beramal karena amalnya di dunia. Di dunia aja udah Allah balas. Berupa apa? Nyaman, hati tenang. Merasakan kepuasan rohaniah dengan amal ibadah yang dilakukan. Itu baru di dunia. Di akhirat ya apalagi. Ketika seseorang belum merasakan hal itu, fa'amaluhu madkhul, amalnya ini cacat. Kalau orang beramal, tapi dengan amalannya itu dia tidak bahagia, tidak tenang jiwanya, tidak puas batinnya, amalannya itu cacat. Ada kesalahan, ada kekeliruan. Mungkin aspek niat. Mungkin aspek kaifiat. Kaifiat itu tata cara melaksanakan amalan itu yang apa namanya tidak sesuai dengan aturan syariat, tidak sesuai dengan contoh, tidak mutabah. Mungkin aspek penghayatan atau apapun. Seperti kalau umpamanya kita masak, bahannya itu enak, daging, ayam, telur atau yang sejenisnya tuh. Bahannya sudah punya potensi enak. Terus diracik dengan bumbu-bumbu. Ternyata hasil akhir tidak enak. Jangan tuduh bumbunya. Ini bumbunya palsu nih. Pasti bahan kimia. Jangan tuduh dagingnya. Dagingnya ini pasti ayamnya itu waktu hidupnya itu pasti jahat ke ayam lain. Jangan tuduh ayamnya. Tuduh siapa? Orang yang meraciknya. Pasti ada kesalahan. Mungkin ada bumbu yang terlebih atau ada bumbu yang terlalu kurang. Ya, kok ini alot banget? Pantas aja tidak digodok dengan waktu yang cukup sehingga alot, sehingga teas keras. Jadi begitu digigit bolonyon tekalah giginya yang copot. Ya rasanya tidak enak. Jangan salahkan dagingnya, jangan salahkan bumbu-bumbu asalnya, tapi salahkan yang meraciknya, yang memasaknya, mengolahnya yang enggak benar. Jadi kalau seseorang beramal, amalannya itu tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia tenang, lapang dadanya, tidak memberikan kepuasan batin, jangan salahkan apa ibadah yang dilakukannya, tapi coba introspeksi. Niatnya lihat, kedua kaifiatnya, ketiga aspek penghayatannya. Lihat, pasti ada yang salah dalam hal itu, ya. Inilah penjelasan tentang dua dari nama Allah, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Ya, cukup sampai di sini dan insyaallah kita akan lanjut penjelasan ini di Selasa yang akan datang. Sekarang waktunya kita untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan mengenai sifat Allah ini, dan kami selanjutnya mengundang para pendengar dan juga para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Iqbal Ustadz. Kaifahaluk ya Ustadz. Hayakallah Pak Iqbal. Bikairin walhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Jami'an. Ustaz mau bertanya Ustaz. Silakan. Kalau tidak salah, nama Raqib itu adalah salah satunya adalah sifat dari malaikat Ustaz. Iya. Dalam surat Al-Qaf kalau tidak salah. Sahih. Nah, apakah kenapa nama Raqib ini disandarkan pula kepada malaikat sedangkan itu adalah sifat dari Allah? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Benar, salah satu di antara sebutan untuk malaikatlah Raqib. Sebagaimana ayat tadi surah Qaf menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib, ada atid. Mana raqib adalah yang mengawasi. Bukankah raqib itu nama Allah? Kenapa diberikan kepada makhluk? Iya. Di awal dulu penjelasan tentang sifat-sifat Allah kita sudah menerangkan. Ada beberapa sifat Allah yang juga diberikan kepada makhluk. Dengan makna laisa kamitslihi syai'un. Tidak hanya raqib, ya. Juga sami dan basir. Allah sami, Allah al-basir. Innallaha sami'un basir. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah itu maha sami, maha basir. Manusia apakah mendengar dan melihat? Ya, wa ja'alahu sami'an basira. Allah menjadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan juga melihat. Allah mendengar, Allah melihat, manusia mendengar, manusia melihat. Sama dalam hal makna. Makna mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara. Dari segi makna mendengar, makna melihatnya sama. Apa yang beda? Laisa kamitslihi syai'un. Yang beda adalah cara, kaifiat, ya, dan hakikatnya. Mendengarnya kita, kita tahu begini. Melihatnya kita, kita tahu melihatnya begini. Bagaimanakah mendengarnya semut? Kita enggak tahu. Bagaimanakah mendengarnya kalong, kelelawar? Kita juga enggak tahu. Bagaimanakah mendengarnya ular? Kita enggak tahu. Itu baru makhluk tuh, apalagi Khalik Allah. Cara mendengar Allah tidak sama dengan cara mendengar makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Caranya dan hakikatnya. Demikian juga raqib, ya. Dan ada sifat-sifat lain yang oleh Allah disebutkan kepada makhluk. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul disebut oleh Allah dengan sebutan Aziz, Rauf dan Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz, disebut azizun 'alaihi ma anittum. Makna aziz di sini sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan rasul ini kepada sama mukmin rauf dan rahim. Rauf dan rahim, aziz juga itu adalah nama dan sifat bagi Allah. Tapi Allah berikan kepada makhluk. Jadi ada nama-nama yang boleh dinisbatkan kepada makhluk, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tapi hakikat dan kaifiatnya laisa kamitslihi syai'un. Cara mendengar Allah berbeda dengan cara mendengar seluruh makhluknya. Cara melihat Allah berbeda dengan cara melihat seluruh makhluknya. Raqibnya bagaimana cara Allah menyaksikan, cara Allah mengawasi juga berbeda dengan cara mengawasi seluruh makhluknya. Malaikat raqib. Raqib di sana maknanya mengawasi untuk kemudian mencatatkan amal-amal baik manusia. Raqibnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tapi lafadznya ya Allah berikan kepada makhluk, malaikat. Kadang Allah berikan kepada manusia seperti Nabi SAW. Dan kadang Allah berikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia seperti Sami'an Basira. Makhluk itu mendengar dan melihat, Allah juga mendengar dan melihat. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Ya, demikian Pak Iqbal. Wallahu'alam bisawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon. Berikutnya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan tema, yaitu Saidan dan Rakiban. Dan sifat-sifat daripada Allah. Hampir sinonim, persis sinonim. Yang saya tanyakan, Morokobah, itu apa hanya ditujukan oleh hambanya anak yang punya hak? Karena kalau syaitan melakukan menimbulkan murokobah bagi hambanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang sih pertanyaannya? Ya, yang saya tangkap begini. Tadi diterangkan bahwa Allah itu raqib, mengawasi makhluknya. Hamba yang menyadari Allah itu selalu mengawasi dirinya, dia akan memiliki sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi, akibatnya dia pun raqib kepada hukum-hukum Allah. Aturan Allah, syariat Allah. Dalam bentuk apa? Dia menelaah apa saja perintah Allah agar tidak terabaikan. Perintah Allah itu dipelajari lalu dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Larangannya apa saja? Dipelajari, diawasi. Jangan sampai terjerumus, dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Nah itu Raqibnya hamba kepada Allah. Tapi kenapa si hamba tidak seluruh hamba raqib seperti itu? Karena pertama, orang banyak lalai dari hal ini. Yang kedua, nah ini. Yang tadi sudah diterangkan, bahwa muraqabah ini tahtaju ila huduril qalbi minal abdi. Membutuhkan hadirnya hati dari seorang hamba. Maknanya siapa itu harus selalu sadar bahwa dia diawasi gitu. Orang yang sedang melakukan dosa, rata-rata saat itu dia lalai bahwa dia sedang diawasi. Ya, ingat saja kepada Allah SWT, ya. Makanya dia berani berbuat seperti itu, yang mengundang murka dan laknat azab Allah SWT. Akhirnya dia tidak memiliki sifat muraqabah dalam kesehariannya. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak raqib terhadap syariat Allah. Oleh karena itulah, maka ketika ada perintah banyak dia diabaikan. Ketika ada larangan berani melanggar. Karena apa? Karena tidak menyadari raqibnya Allah atas dirinya. Maka satu kuncinya, pertama, yakini, ilmui, ketahui bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, juga ada malaikat yang mencatat, yang kemudian catatannya akan dibukakan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, sadari itu setiap saat, setiap detik, terutama ketika di dalam hati kita ada kehendak untuk melakukan dosa dan maksiat. Perkuat tuh sikap muraqabah, ingat Allah mengawasi, Allah melihat, dan malaikat mencatatnya, nanti akan dibukakan dan akan dibalas. Itu yang harus apa? Yang harus disadarkan di dalam diri kita setiap saat, terutama ketika ada keinginan untuk berdosa dan maksiat, ya. Semoga ini yang dimaksud oleh Pak Mulyono tadi, wallahu alam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Sudah putus kayaknya. Putus ya. Kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu di 0228686236637. Baik, kita bacakan melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan hati yang tenang, karena merasakan manisnya iman itu hati yang seperti apa rasa tenang tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Coba, itu penanya siapa? Tidak disebutkan, Ustaz. Hamba Allah biasa. Nur Ummu Faza Julfan, di mana, di suatu tempat. Ketika kita sedang bahagia karena dapat rezeki yang besar, anak lulus dengan nilai bagus, bahagia. Coba deskripsikan gimana bahagia, bisa apa tidak? Ya pokoknya begitu. Yang bisa kita lakukan adalah, yang bisa kita jelaskan adalah, raihlah manisnya iman, kemudian rasakan. Adapun yang dimaksud dengan kebahagiaan atau tenangnya hati adalah, ya, merasa bahagianya hati, senangnya hati, dan lapangnya dada ketika melakukan sebuah ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Tak ada tercampuri kekecewaan, tak ada kesedihan, tidak ada ketidaknyamanan dalam hati kita. Dan itu terekspresikan dalam wajah kita yang sumringah. Tidak muyung, tidak alum, tidak mendung dalam ekspresi wajah kita. Terlihat rona-rona kebahagiaan di dalam wajah kita. Jadi enggak ada sesuatu pun yang membuat kita sedih, kecewa ataupun tidak nyaman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum para pendengar atau pemirsa bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor 0228686236637. Tadi yang sudah masuk silakan dicoba kembali. Silakan yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari siapa, di mana? Ini ini dengan Pak Ujang di Kalimantan Timur ini. Pak Ujang Kalimantan Timur, Pak Ujang. Iya. Silakan Pak Ujang yang kemarin, silakan. Saya tanyakan nih Pak Ustaz, apakah boleh kita mengatakan nama Allah itu dengan sebutan ditambah Gusti itu Pak Ustaz? Gusti. Apa? Gusti. Gusti. Gusti Allah. Yang kedua Pak Ustaz, bolehkah kita berzikir menyebut nama Allah tapi dengan maksudnya gini, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq gitu Pak Ustaz, atau Al-Aziz, Al-Hakim gitu, itu boleh apa enggak Pak Ustaz? Baik. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Kaltim, orang Sunda nungumbara ke mancanagara. Iya, pertanyaannya ada dua. Apa yang pertama? Menambahkan Allah dengan nama Gusti. Memanggil Allah dengan Gusti, dengan pangeran gitu ya. Di Sunda ada Gusti, pangeran, Nu Agung, kayak gitulah. Nu Agungnya sih enggak apa-apa. Mana Nu Agung Al-Azim, ya. Nah, Allah disebut dengan sebutan-sebutan yang berbeda di beberapa bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesianya Tuhan. Di beberapa bahasa daerah di Sunda, di Jawa disebut dengan sebutan Gusti, ya. Di beberapa daerah lain termasuk di Sunda disebut dengan sebutan pangeran. Terus dikasih nama, dikasih apa? Sifat Nu Agung, Gusti, pangeran, Nu Agung, seperti begitu, ya. Nah, terus juga di bahasa lain, bahasa Inggris menyebutnya dengan sebutan God. Oh my God, gitu. Padahal orang itu ateis. Di Amerika, di Eropa, kebanyakan ateis. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat dia kaget atau takjub, dia bilang, oh my God, gitu. Artinya, wahai Tuhanku, ya Ilahi atau ya Rabbi. Seperti itu, ya. Taib, barakallahu fik. Apabila nama tersebut sebagai terjemahan, terjemahan saja, terjemahan letterlek dari Rab ataupun Ilah yang kemudian dialihbahasakan kepada bahasa di masing-masing negara, di Indonesia disebut dengan sebutan Tuhan, di Sunda disebut dengan sebutan Gusti Pangeran, atau di tempat lain mungkin ada sebutan-sebutan yang lain, bahasa Inggris menyebut dengan sebutan God, seperti itu, there is no God but Allah, itu ada terjemahan dari tidak ada Tuhan selain Allah, yang kemudian itu dianggap terjemahan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti itu, ya. Maka hanya menyebut itu tanpa memaksudkan meniatkan itu sifat Allah dan dimaksudkan kepada Allah, maka tidak apa-apa. Adapun dalam hal berdoa, hindarkan sebutan, sebutlah sebuah nama-nama Allah yang sangat banyak. Allah memiliki banyak nama. Lalu kenapa kita memanggil Allah dengan sebutan lain yang tidak Allah jadikan sebagai nama bagi Allah? Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terindah, terbaik. Fad'uhu biha, silakan kalian panggil Allah dengan nama-nama itu. Bisa Ar-Rahim, bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Razzaq, bisa Al-Khaliq, bisa Al-Wahhab, segala macam nama-nama Allah, ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, itu nama-nama Allah, silakan. Jadi Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Silakan kalian panggil Allah dengan nama-nama itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama Allah. Ilhad itu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu, ya. Tinggalkan orang itu, jangan diikuti, ya. Oleh karena itulah maka lebih baik untuk apa namanya menyebut, memanggil Allah dengan sebutan itu. Adapun menyebut Allah dengan sebutan lain seperti ya Tuhanku gitu, ya, Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, Gusti, Pangeran, Agung, yang dan itu dimaksudkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah tidak apa-apa selama itu tidak mensifati Allah dengan sifat itu. Hanya sekedar terjemahan dari ilah yang maknanya God dalam bahasa Inggris atau Gusti dalam bahasa Sunda atau Jawa atau Tuhan dalam bahasa bahasa Indonesia. Walaupun ada nama asal, ada makna asal. Tuhan dulunya dari bahasa Sangsekerta berasal dari kata tua. Tuha itu tua. Ya, kemudian ada ditambah, awalnya ditambahkan ada huruf nun, entuha. Huruf nun, huruf N. Kalau bahasa Inggris the atau dalam bahasa Arab alif lam, al. Entuha dalam bahasa Sangsekerta. Lalu mengalami perubahan sehingga N-nya dikebelakangkan menjadi Tuhan. Sehingga makna asal dari Tuhan itu adalah zat yang tertua, yang paling awal, al-awwal. Itu makna asal. Yang kemudian berubah menjadi Tuhan dengan makna Tuhan yang kita kenal maknanya, ya. Jadi sekali lagi, kalau mengatakan Tuhan, Gusti, Pangeran dalam bahasa masing-masing, ya, sebagai terjemahan dari ilah umpamanya atau Rab, ya, terjemahannya yang terbatas dalam bahasa masing-masing adalah Tuhan, dalam bahasa Sunda atau bahasa daerah lain disebut Tuhan, Gusti atau Pangeran, insya Allah tidak apa-apa, selama itu bukan mensifati Allah dengan sifat yang terkandung dalam makna seperti itu. Adapun dalam hal berdoa, maka sebutlah Al-Asmaul Husna. Nah, seperti pertanyaan kedua tadi, boleh enggak memanggil Allah atau dalam zikir kita, Ya Razak, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Arif? Boleh, ya. Karena itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terakhir. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Pak Taufik. Afan Ustaz mau bertanya, yang termasuk nama Allah itu Satar atau Sitir? Mungkin dari segi bahasa atau makna Sitir dan Satar itu sama, katanya. Baik, barakallahu fiik, itu nanti akan terbahas salah satu nama Allah, ya. Nanti akan terbahas pada bab yang menjelaskan masalah itu, insyaallah, ya. Cukup karena itu terakhir, jawabannya ditunda. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.